Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha maskatani min dhahab. فقال لها أتؤتين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما رواه ثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, seorang wanita datang kepada Rasulullah bersama putrinya. Di tangan sang putri ada dua gelang emas. Maka Rasul katakan, Rasul sampaikan kepada sang ibu, anti, yakni kamu keluarkan zakatnya ini. Ibu itu menjawab, tidak. Maka Rasul katakan, apakah kamu senang, kamu ingin Allah gelangkan dengan kedua gelang ini padamu di hari kiamat kelak dua gelang dari api neraka? Ini karena tidak mengeluarkan zakatnya. Maka dia pun segera melepas dua gelang anaknya tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Ats-Tsalatsah dan sanadnya kuat. Kata Hafidh sanaduhu qawi, serta disahihkan oleh Hakim. Namun dari riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, baik, telah lalu Amr bin Shu'aib, dan ini banyak terriwayatkan dalam hadis sanad Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Bapaknya Shu'aib bin Muhammad. Kakeknya kalau sekilas kembali kepada Shu'aib, kepada Amr, afwan. Dari ayahnya, dari kakeknya. Dari ayah dia Shu'aib bin Muhammad. Dari kakeknya, kakek beliau, kakeknya Amr, yaitu Muhammad. Karena beliau Amr bin Shu'aib bin Muhammad. Kalau seperti itu, maka sanad terputus. Karena Muhammad, ayah Amr, bukan sahabat dan tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi bukan itu yang dimaksud memang. Kakeknya itu kembali kepada abihi, kembali kepada ayahnya Shu'aib. Jadi kakek dari sang ayah. Maka beliau Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr. Maka sahabat, kakek dari ayahnya Shu'aib. Nah, sahabat ma'ruf. Asy-syahid di dalam hadis di riwayat ditambahkan maskatan ghalidhatan. Di tangannya ada dua gelang yang besar atau tebal lapisan emasnya. Melihat itu Rasulullah SAW, karena beliau nasihun amin, bernasehat, ingin baik, bagi umatnya. Maka Rasul sampaikan dalam bentuk pertanyaan, anti sebagai ibunya mengeluarkan zakatnya ini. Sengaja Rasul tujukan pertanyaan ini kepada sang ibu, bukan kepada sang putri. Bukan putrinya yang ditanya, kamu keluarkan zakatnya. Mungkin karena putrinya masih terlalu kecil, belum mukallaf, belum terkena beban taklif syariat karena belum baligh, atau belum mumayyiz, belum mengerti bisa membedakan ini barang berharga, mahal, ada zakatnya yang harus dikeluarkan apa enggak sampai ke situ akalnya masih yang terlalu kecil. Maka pertanyaan Rasul tujukan kepada ibunya sebagai walinya dalam bab ini. Karena dia datang bersama sang ibu, maka ibunya yang Rasul sampaikan padanya. Di dalam hadis Rasulullah katakan, kamu senang pingin di hari kiamat digelangi dengan gelang neraka, dua gelang api neraka, karena tidak mengeluarkan zakatnya gelang ini. Di dalam hadis Rasulullah SAW melemparkan pertanyaan ini, tentu tidak ada orang yang senang atau ingin diazab, mendapat siksa api neraka di yaumul qiyamah. Masyaallah al-afiyah. Setiap orang tentu takut dan tidak menginginkan, tidak senang untuk terkena azab. Tetapi Rasul sebutkan ini dari yang Allah sebutkan di dalam Quran di At-Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka yang menyimpan emas perak, tidak menginfakannya di jalan Allah, maka beri kabar gembira bagi mereka, yaitu azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Di mana di yaumul qiyamah api neraka jahannam akan disetrikakan di punggungnya, di tubuhnya. Begitu pula dalam hadis di Muslim, anna hadzal mal yusaffahu safaiha min nar yuqwa biha jambuhu wa jabaihi wa dhahruhu. Bahwa harta ini, yakni emas perak yang tidak dizakati, akan dirupakan sebagai lembaran lempengan gitu, dan akan disetrikakan itu, menganga panas, na'udzubillah, disetrikakan itu pada punggungnya, pada tubuhnya, ketika tidak dikeluarkan zakatnya. Fa'alqat fa'alqat huma min yadi ibnatiha, maka segera ibu ini mentaati apa yang Rasul sampaikan padanya, dan masuk nasihat Rasul itu pada hatinya, menunjukkan bersihnya hati sahabah, para sahabat Rasul, jiwanya suci. Begitu dengar nasihat langsung diamalkan, begitu ditegur langsung diamalkan, Langsung di tempat, tidak menunda nanti besok. Langsung saat itu dilepas dari tangan anaknya, diinfakkan. Di riwayat disebutkan olehnya, huma lillahi wa rasulih. Keduanya, ini kedua gelang ini untuk Allah dan Rasulnya. Ini dia infakkan fisabilillah. Wa an ummi Salamah annaha kanat talbas awdahan min dhahab faqalat ya Rasulullah akanzunhu faqala idha addaiti zakatahu falaysa bikanzin. Ummu Salamah radhiyallahu anha menggunakan perhiasan dari emas semula. Kalau disebut awdoh itu dari perak karena putihnya mengkilap atau putih keputihan, ma'ruf itu perak, tapi terkadang dan bisa jadi itu dari emas seperti ini, digunakan oleh Ummu Salamah. Dan beliau tanya kepada Rasulullah, apa ini termasuk kanz, termasuk harta yang disimpan tidak dikeluarkan zakatnya yang Allah ancam tadi dalam ayat walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Maka Rasulullah jawab, selama anti mengeluarkan zakatnya maka itu bukan kanz, bukan termasuk harta yang disimpan kalau zakatnya dikeluarkan. Di lafadz Abu Dawud, karena hadis diriwayatkan Abu Dawud, Daruqutni, dan disahihkan oleh Hakim, di lafadz Abu Dawud ada tambahan, idza balagha an yuzakka fa addaitihi zakatahu falaisa bikanzin. Selama dia sampai pada nisabnya untuk dizakati dan anti keluarkan zakatnya maka bukan kanz, artinya anti terbebas dari ancaman Allah kalau dikeluarkan zakatnya. Dua hadis ini, hadis Amr bin Syu'aib juga hadis Ummu Salamah terkait zakatul huli, zakat perhiasan yang dimiliki atau dipakai oleh Bani Adam. Di dalam hadis Rasulullah SAW banyak faedah dalam hadis ini, antara lain ibu, seorang ibu punya hak wilayah sebagai wali bagi putrinya atau anaknya secara umum. Terbukti Rasul tanyakan tadi pada si ibu, kamu keluarkan zakatnya ini, zakat perhiasan anakmu ini, karena dia sebagai walinya yang mengatur urusan anaknya, yang membimbing, yang nah, maka ditujukan pertanyaan itu kepadanya. Walaupun ini masalah menjadi khilaf di kalangan fuqaha, diperselisihkan oleh fuqaha, ada di antara mereka yang mengatakan ibu tidak punya hak perwalian kepada anak-anaknya karena dia wanita. terkait harta seorang ibu tidak punya hak perwalian kepada anak-anaknya. Terkait perwalian harta anak itu hanya pada bapak, baik itu bapak secara khusus atau ke atas, kakeknya, bapaknya si bapak, nah, atau ke atas. Namun melihat hadis ini, memang tampak di situ bahwa Rasulullah SAW menganggap ada hak perwalian harta itu pada si ibu, sebagaimana ibu pula punya hak perwalian untuk mendidik adab dan akhlak anak-anaknya. Maka ya tergantung, kalau memang naam, jika ada bapaknya, dia yang bertanggung jawab, dia yang ngatur, maka tentunya seorang bapak lebih berhak daripada ibu, karena dia laki, dia pemimpin di rumah tangganya, dia yang menjaga dan mengatur harta anak-anaknya, dan dalam pembelanjaan harta jauh lebih baik dibanding ibu. Ma'ruflah perempuan kadang, atau bukan kadang, seringnya kurang jeli dalam pembelanjaan harta untuk membelanjakan mana yang berguna, mana yang manfaat. Bahkan di antara dua barang pun sering dia gak bisa memilih, ini lebih berguna daripada ini, hanya mengedepankan perasaannya atau kepolosannya, misalnya hanya karena bagus ini tampilannya, oh ini padahal gopok rusakan. Beda dengan si bapak, lelaki lebih mengerti, ini lebih kokoh, lebih kuat, walaupun mungkin tampilannya jelek, kurang misalnya. Al-Muhim ma'ruf itu, maka jika ada bapak, dia yang lebih berhak dalam hak perwalian harta, pengaturan harta anak-anaknya. Namun jika dalam kondisi gak ada si bapak, karena satu dan lain hal, mungkin janda si perempuan, maka ibu dia punya hak mengatur hak perwalian harta anak-anaknya. Dan tadi Rasulullah SAW memberikan kesan itu dalam hadis. Makanya ditanya sang ibu, kamu keluarkan zakatnya? Ibunya yang ditanya. Berarti kan dia diberi hak untuk mengatur harta anaknya. Oh ini harus keluarkan zakatnya, ini begini. Ditujukan itu pada ibunya. Nah, yang kedua hadis menunjukkan bahwa yang diberi perintah untuk keluarkan zakat dari harta anak kecil belum balig atau majnun, orang gila, yang diberi perintah untuk mengeluarkan adalah walinya. Yang mengatur dan mengolah harta mereka. Makanya fuqaha mengatakan harta anak kecil atau orang gila tetap harus dizakati. Hanya saja tentunya yang mengeluarkan adalah walinya, mungkin bapaknya, pamannya, atau siapa, saudaranya. Semakna dengan itu, ma'tuh. Ma'tuh itu orang yang tidak sempurna akalnya. Dia enggak gila, majnun gila, hilang ingatannya, kesadarannya, na'udzubillah. Ma'tuh orang yang kurang lah, ada kekurangan di akal fikirannya, ada keterlambatan, ada apa istilahnya, keterbutuhan khusus madu. Kadang mudah dengan itu dibodohi orang, ditipu. Dia enggak gila, tapi tadi karena akalnya bertingkat-tingkat, ada yang sisa sekian, sisa sekian. Walhasil madu termasuk walinya yang diperintah untuk mengeluarkan zakatnya. Hadis pula menunjukkan bahwa seyogyanya orang itu tanya dan lebih rinci, lebih detail tentang perkara yang samar baginya, yang belum jelas. Di dalam hadis jelas menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan. Wajibnya zakat pada perhiasan. Karena Rasul katakan atu'addina zakata hadza. Kamu keluarkan zakatnya ini. Ini perhiasan anakmu ini, gelangnya emas, gelang emas anakmu ini. Berarti perhiasan ada zakatnya yang wajib dikeluarkan. Ancaman yang Rasulullah sebutkan lebih memperkuat itu. Kamu ingin digelangi dengan gelang neraka di yaumil qiyamah kelak. Berarti wajib, karena tidak akan diancam seberat itu kalau bukan karena meninggalkan yang wajib. Enggak akan sampai sedahsyat itu ancamannya. Adapun hadis Daruqutni, laisa fil hulli zakat, tidak ada zakat pada perhiasan, ini dhaif, hadis yang dilemahkan oleh a'immah, oleh para ulama hadis. Hadis juga disebutkan oleh fuqaha bahwa zakat yang wajib pada perhiasan itu pada setiap tahun. Karena Rasulullah katakan kamu keluarkan zakatnya ini. Pendalilannya zakat terulang pada harta pada setiap tahunnya. Berputar satu tahun ya terkena lagi zakatnya. Hadis pula di sisi lain jelas menunjukkan adanya hari kiamat, dan itu termasuk rukun iman. Karena Rasulullah katakan di hari kiamat kamu ingin digelangi dengan api neraka. Berarti ada hari kiamat, dan itu ma'ruf dalam rukun iman kita. Hadis pula menunjukkan bahwa balasan itu setimpal dengan perbuatannya, sejenis dengan perbuatannya. Sebagaimana ini orang menggunakan gelang perhiasan di tangannya di dunia dan tidak dikeluarkan zakatnya, maka azabnya seperti Rasul katakan digelangi dengan api neraka, disiksa azab dengan itu di hari kiamat kelak. Sejenis, serupa. Ini perbuatannya, itu pula balasan dan hukumnya. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Ankabut, fakullan akhadna bidzambih, masing-masing kami hukum sesuai perbuatannya, dosanya, sesuai perhiasannya, perbuatannya. Makanya nasallallahu al-afiyah, seperti zina, kenapa Islam mensyariatkan rajam, dirajam, dilempari sekujur tubuhnya semua sampai mati, karena setimpal, sebalas, sejenis, sebagaimana dia dalam tanda kutip menikmati zina itu dengan sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya menikmatinya, maka balasannya, hukumannya pun dikenakan kepada sekujur tubuhnya semua. Nah, hadis pula menunjukkan kepada kita waroknya para sahabat dan sangat takutnya mereka dari azab karena iman mereka. Terbukti bahwa ibu dari anak ini langsung melepas gelang ini dan menginfakannya untuk Allah dan Rasulnya. Hadis pula jelas di sisi lain juga menunjukkan bolehnya wanita menggunakan perhiasan emas atau perak, boleh. Kalau hadis Amr bin Shu'aib jelas, gelang emas di tangan anaknya. Hadis Ummu Salamah tadi awdah, dipakai juga oleh beliau, dan Rasul tidak mengingkari. Artinya jika itu mungkar, Rasul akan marah dan mengingkari. Kenapa kau pakai perhiasan? Haram ini bagi perempuan, enggak boleh, lepas, jangan pakai perhiasan. Yang Rasul sebutkan, yang penting kau keluarkan zakatnya. Karena itu bab zakat. Adapun perhiasan itu boleh digunakan oleh wanita, dan Allah memang menyebutkan dalam ayat aw may yunasya fil hilya wa huwa fil khisami ghairu mubin. Itu sifat wanita, apa ya, karakter atau bawaannya wanita. Yunasya fil hilya, mulai dia kecil tumbuh kembang dalam perhiasan. Kamu lihat anakmu pun dari kecil beda laki dengan perempuan. Yang perempuan ya, sudah mulai oleh ibunya misalnya dikasih anting-anting di telinganya, si cincin, lebih manis Allahumma barik putri yang kecil ini. Nah, begitulah hiasan, kasih gelang di rambutnya, di kepang, di ini, di itu. Laki enggak ada, laki yes, seperti itulah. Sampai dia besar pun begitu sih, ini pun sampai besar yes, urusannya perhiasan. Ma'ruf itu dunianya perempuan. Makanya dilarang emas bagi lelaki karena enggak sesuai dengan watak dan tabiatnya. Lelaki bawaannya tegas, urusan-urusan yang begitu. Adapun perempuan tadi lemah gemulai, sesuai dengan dia perhiasan dan semisalnya. Nah, hadis pula mengajarkan bahwa yang namanya kanzun adalah harta yang disimpan dan tidak dikeluarkan zakatnya. Makanya Ummu Salamah tanya, akan zunhu, apa termasuk kanz ini? Rasul katakan, kalau kau keluarkan zakatnya, bukan. Maka kanz adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Hadis pula menunjukkan penting bagi pelajar, talibul ilm, setiap orang yang belajar seperti kita semua, penuntut ilmu, untuk bertanya, terutama yang kita belum faham, kita enggak ngerti, ingin tahu duduk masalahnya, dalilnya, penjelasannya seperti apa, kaidah-kaidahnya, bertanya. Makanya Ummu Salamah, karena dia beliau belum tahu, tanya. Dan itu dari semangat beliau belajar dan untuk tahu ilmu, tanya ke Rasulullah, akan zunhu, ini termasukkan ya Rasulullah. Makanya juga Ibnu Abbas ketika ditanya, wahai Ibnu Abbas, engkau sampai ma'ruf digelari hibr hadihil ummah, ulamanya umat ini, karena keilmuannya yang besar, luas. Maka beliau ditanya, dengan apa, bagaimana caranya engkau sampai mendapati ilmu sedemikian rupa? Maka kata Ibnu Abbas, bilisanin sa'ul, satu dengan lisan yang sering bertanya. Bertanya yang belum fahami, tanya kepada yang alim, ini bagaimana, dalilnya apa, kenapa demikian, penjelasannya seperti apa. Gak berhenti ini lisan untuk sering tanya. Wa qalbin aqul, yang kedua dengan akal, kalbu yang terus berakal, artinya butuh kecerdasan, diasah, butuh semangat untuk bisa faham dan mengerti. Wa badanin ghairi malul, dan dengan jasad, tubuh yang tidak malas atau tidak jenuh. Kalau salah satu dari tiga ini hilang, ya sulit kamu akan dapati ilmu. Tubuh gak boleh jenuh untuk datang, duduk, nulis, menghafal. Nah, karena tubuh akan capek membaca, menulis semua cara yang kamu jalani untuk memperoleh ilmu. Kalau kamunya malas dan jenuhan, ya gak akan dapat ilmu. Kesini nanti alasan, anu panas, gerah, gak enak, pindah ke situ, anu airnya payau, ini itu, asin, pindah ke sana, terlalu dingin, ini pindah ke situ, makanannya gak enak. Kapan kamu akan belajar ilmu? Ilmu gak akan bisa kamu peroleh kalau jasadmu gak ingin capek. Kalau jasadmu tidak mendukung, gampang malas, gampang jenuh, manja untuk ingin sebentar-sebentar ketemu orang tuanya, sebentar-sebentar ingin bebas ke sana kemari, gak akan kamu peroleh ilmu dengan cara seperti itu. Ilmu yang kamu peroleh sathiyat, sebatas permukaannya saja. Masuk ke dalam seperti apa kamu gak tahu menau, karena kamu gak sabar dalam menuntut ilmu. Seperti kata Ibn Abbas, tiga ini, lisan yang bertanya, kalbu yang berakal, kecerdasan, dan jasad yang tidak kenal lelah, tidak malas. Itu beberapa faedah dari hadis Amr bin Syu'aib dan juga dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Qala wa an Samura ibni Jundub qala kana Rasulullah sallam ya'muruna an nukhrija shadaqah min alladziina 'udduhu lil bai' rawahu Abu Dawud wa isnaduhu layyin. Dari Samura bin Jundub berkata bahwa Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah yakni zakat dari segala yang kami persiapkan untuk jual beli, untuk perdagangan. Ini yang disebut zakat urudut tijarah. Zakat urud dengan domahnya ain, urud tijarah. Karena di sana ada lafaz lain arud dengan fathahnya ain, arud. Arud itu ilmu tersendiri dalam bahasa Arab, terkhusus bab syair. Syair-syair Arab itu ada cara-cara untuk membacanya, apa ya, kayak semacam intonasinya gitulah. Jadi enggak sembarang dibaca. Ada ilmunya sendiri yang dibahas, namanya arud. Nanti ada wazen-wazennya, faulun mustafilun, sehingga bacaan tiap syair beda satu dengan yang lain tergantung wazennya. Itu ma'ruf dalam bahasa Arab, namanya ilmu arud. Inilah urudut tijarah. Rasulullah memerintahkan kami mengeluarkan zakat dari segala yang kami persiapkan untuk perdagangan. Hadis diriwayat Abu Dawud, sanadnya lemah, namun selama lemahnya tidak terlalu, hati masih bisa dikontrol, bisa dikuatkan dan bisa diambil. Makanya mereka katakan layyin. Mereka tidak katakan dhaif. Kalau dhaif lemah, sulit untuk diangkat. Tapi ini layyin. Ini ada kelemahan sedikit tapi bisa diambil dan dikuatkan dengan yang lain. Baik. Segala yang kami persiapkan untuk perdagangan. Hadis menunjukkan wajibnya zakat pada harta benda yang diperdagangkan. Segala yang kamu persiapkan untuk jual belinya. Segala barang-barang perdaganganmu itu namanya urud tijarah. Disebut demikian dari ma'rad, disebut urud karena itu ditawarkan, disuguhkan ke pembelinya, calon pembeli. Ini dipamerkan, ditampakkan, ini sarung, ini baju, ini apa, ini itu. Ditawarkan atau ditampakkan. Kalau kamu ke negeri Arab sana, jalan-jalan ke tempat, kadang kalau tempat-tempat kosong atau semacam ruko begitu, kosong, ditulisi besar, lil ard. Artinya ditawarkan untuk disewa atau mau dibeli. Kemudian showroom itu mereka sebut ma'rad. Ya, karena di situ disuguhkan, ditawarkan barang-barang yang kamu ingin lihat atau ingin kamu beli. Taib, di dalam hadis, apa sudah isya ya? Fiqih hadis insyaallah akan kita ambil pada pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad.